Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka khayr ma fi hadzal yawmi wa khayr ma ba'dah wa na'udzu bika min sharri ma fi hadzal yawmi wa sharri ma ba'dah. Allahumma inna na'udzu bika min al-kasali wa su'il kibar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu an la ilaha illa anta الأحد الصمد التي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Kita lanjutkan insyaallah surat Al-Baqarah ayat 122 sampai 124 masih berkaitan kembali dengan Bani Israel. Dan tidak bosan-bosannya kita membahas tentang tingkah mereka dan teguran-teguran Allah satu persatu untuk mereka, disebabkan pertama mereka masih ada di zaman sekarang, dan kedua Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwasanya mereka menguasai dunia, sehingga hajat bahkan bisa dibilang darurat bagi kaum muslimin untuk mempelajari karakteristik mereka dan tingkah-tingkah mereka. Itu dua sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala, dan mengapa kita masih terus mempelajari tentang Bani Israel di surat Al-Baqarah. Kejahatan mereka adalah kejahatan yang mustamir, dan kedengkian yang ada pada kalbu mereka itu adalah kedengkian yang sudah menjadi karakter turun-temurun dan tak bisa dipisahkan oleh dari mereka. Bisa gak tuh kameranya? Kenapa? Kenapa kayak gitu? Sebenarnya ada memori gak sih? Yang biasa ngurus kamera siapa? Gak bisa? Ayat 122 dan 123 masih berkaitan dengan Bani Israel, dan kemudian ayat 124 dimulai dari situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Ibrahim, yang mana beliau adalah bapaknya Bani Israel, karena Israel itu adalah Ya'qub alaihi salam, dan Ya'qub adalah cucunya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati, wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati, ingatlah oleh kalian ni'mat-ni'mat dariku, allati an'amtu alaikum, yang aku telah memberikan kenikmatan tersebut, yang telah kuanugerahkan kepada kalian. Anda tidak tahu mengapa Al-Quran terjemahan kita itu ketika lafal kum hanya disebutkan mu atau kamu, padahal ini adalah kesalahan. Dan anda tidak tahu alasannya mengapa, apa alasannya, apa penjelasannya ketika dikatakan uzkuru, ingatlah, oke, okay, alaikum, kepadamu. Kenapa enggak kepada kalian gitu loh? Kenapa enggak kepada kalian? Hah? Hah? Kak? Maksudnya? Kelihatannya beda. Maksudnya gimana? Di dalam kita kan ada ka itu kan satu orang. Kum itu kan banyak. Dan ka disebut kamu, engkau. Adapun kum itu kan kalian. Ini sebagai seperti ana dan nahnu. Ana, aku, saya. Kemudian nahnu itu harus diterjemahkan kami atau kita. Enggak bisa nahnu narzukukum, artinya aku berikan kepada kalian. Ini salah secara terjemahan. Walaupun memang intinya aku itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kesalahan ini dipelihara? Anak enggak tahu alasannya apa sehingga kok siapa yang bisa membela ini? Dan kitab-kitab kita terjemahan atau karangan asatidzah kita mengandalkan terjemahan dari debak ini dan secara membuta langsung di terjemahan begitu saja. Kum diterjemahkan kamu, engkau. Ya. Kalau misalnya seorang awam, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kunanugerahkan kepadamu, maka orang akan, oh mu berarti satu orang, oh berarti paling Nabi Muhammad. Dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Oh, kamu di sini kayaknya Nabi Muhammad. Bahkan salah paham orang. Ya. Kenapa enggak kum di kalian? Dan masya Allah, subhanallah, diikuti benar-benar oleh banyak penerjemah atau hampir semua penerjemah tanpa berpikir. Karena ketika dia, oh ini ayat, kan menerjemahkan. Oh ini ayat, ini di kitab ulama, terus kan banyak di dalamnya ayat-ayat. Tinggal cari online maupun offline terjemahan Al-Quran. Ya rata-rata versi Departemen Agama. Oi, ijtihad mereka. Langsung kopas saja, kan lebih mudah. Jadi enggak dibaca ayatnya. Enggak dibaca terjemahannya, enggak ditadaburi oleh penerjemah itu sendiri. Dan memang masya Allah di antara talbis syaitan ketika kita membaca buku. Nah, ini penting ini. Talbis syaitan ketika kita membaca buku terjemahan atau buku apapun yang Arabik. Ketika ditemukan ada ayat Al-Quran, kan biasanya Al-Quran beda tulisannya, itu malas kita membacanya. Tiba-tiba kita skip aja. Apakah antum merasakan seperti itu? Skip ayat Al-Quran. Ah, gampang nih. Mendingan hadis bacanya. Tapi kok ayat Al-Quran langsung agak skip. Apalagi yang panjang, alah gak usah dibaca. Misalkan. Begitu juga dengan terjemahan. Ah, menerjemahkan Al-Quran. Udahlah, taklid buta aja mah Departemen Agama. Enggak memperhatikan kakum ini. Kopas. Udah yang penting cepat. Ini syaitan kan senengnya kayak gitu. Nah, ni'mati 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah melebihkan kalian atas segala umat. Wattaqu, dan takutlah kalian. Nah, takutlah kamu. Kenapa takutlah kamu? Kamu di sisi apa? Bani Israel. Bani Israel, bani itu banin. Dan banin itu jama'. Anak-anaknya Israel, anak cucunya, bukan hanya satu orang. Salah di sini berarti, takutlah kalian kepada suatu hari, yauman, yauman di sini maf'ul bih, di waktu la tajzi nafsun an nafsin syai'a, seseorang tidak dapat menggantikan seorang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha adl, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya. Adl di sini bermakna tebusan. Adl di sini bukan bermakna keadilan, tapi tebusan. Yaitu untuk menebus sesuatu dosa dengan harta misalnya, enggak diterima. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak akan memberi syafaat, tidak akan memberi manfaat suatu syafaat pun kepadanya. Walahum yunsarun, dan tidak pula mereka akan ditolong. Wallahu a'lam. Mana merasa hari ini mungkin sampai 123 mungkin. Coba kita mulai menafsirkan 122, 123. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Jelas tadi wahai di sini nida, dan peradaan nida di sini itu panggilan, seruan itu untuk at-tanbih, inzar, tazkir. Tanbih berarti ya memperingatkan, mengingatkan. Ya inzar juga memberi peringatan, tazkir juga memberi peringatan. Jadi, ya di sini untuk memberi peringatan, bukan sekedar memanggil. Ya. Dan lafal ya untuk Bani Israel itu berkali-kali diulang dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah terutama. Kemudian yang dimaksud di sini udzkur ni'mati 'alaikum, ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ada tiga maudhi', tiga tempat dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah terutama. Seperti misal di ayat ke-40-an. Itu ada ya Bani Israel, ya Bani Israel, ayat 40 halaman 94. Ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ada. Ya. Namun terusannya wa aufu bi 'ahdi wa fi 'ahdikum wa iyya ya farhabun. Kemudian halaman 102 ayat ke-47. Ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, sama dengan ini. Dan kemudian ayat berikutnya juga mirip dengan ayat 123 ini. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Tapi namun setelah itu ada perbedaan. Kalau ayat 48 wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha 'adl wala hum yunsarun. Ada pembolak-balikan. 48 dimulai dengan wala yuqbalu minha syafa'ah, 123 wala yuqbalu minha 'adl. Kemudian di 48 setelah itu wala yu'khadhu minha 'adl, 123 wala tanfa'uha syafa'ah. Ya. Baik. Yauma la tajzi nafsun, okay, dan masih Bani Israel. Israel dan Israel Nabi Yakub alaihi salam, ya, keturunannya dari Nabi Ishak, Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim. Israel ini bahasanya bahasa Suryania, Ibrania, dan artinya Isra itu abad, artinya il Elia, Allah. Itu Abdullah, Israel itu Abdullah. Sama juga seperti Jibril juga dimaknai Abdullah. Jadi il itu bermakna Allah. Baik. Bani Israel berarti anak cucu dimulai dari anak cucu yang lebih aktif Bani Israel. Wahai Bani Israel, dan ini Bani, aslinya Banin. Namun nunnya dihapus karena dia mudhaf. Karena ada mudhaf ilaih setelahnya Israel. Dan Israel ini, oh ghairu munsharif. Karena dia berasal dari A'jami namanya. Yaitu dia, Israel ini asalnya bukan bahasa Arab. Ya. Maka ini terambil istifadahnya dari bahasa Suryania. Maka dia tidak disorofkan. Akhirannya makanya kita lihat fathah. Mudhaf ilaihi itu seharusnya akhirannya, normalnya, akhirannya majrur. Kasrah. Ha? Dan dia fathah kenapa? Karena dia bukan asli kalimat Arab. Oke. Okay. Ya Bani Israel, uzkuru. Uzkuru. Uzkuru, ingatlah. Zikr. Ada beberapa kata dari dengan asalnya tiga huruf za, kaf, dan ro. Zakara yadhkuru, ya, kemudian ada zakara yudhakiru, kemudian ada zakara yudhakiru, kemudian ada tazakara yatazakaru, kemudian ada tazakara yatazakaru, ya. Kemudian ada istazkara yastazkiru. Zakara yadhkuru itu bisa maknanya menyebut atau mengingat, ya, menyebut atau mengingat. Misalnya uzkur al-ayat min surat al-Baqarah, yaitu sebutkanlah ayat di surat al-Baqarah. Bisa, bisa juga bermakna mengingat. Misalnya bilang ana zakartu al-hadis, saya telah mengingat hadis. Bisa, bisa. Jadi zakara yadhkuru bisa bermakna menyebut dan bisa bermakna mengingat. Kemudian ada juga zakara yudhakiru tadhkir. Seperti fadhakir fa inna dhikra tanfa'al mu'minin. Fadhakir artinya ingatkanlah. Ingatkanlah. Itu zakara yudhakiru, mengingatkan. Ada juga dzakara yudzakiru mudzakarah. Mudzakarah itu memang mengingatkan, namun ada saling ketersalingan. Makanya ada mudzakarah. Ya. Misal antum setelah subuh bermudzakarah dengan teman-teman. Jadi mudzakarah ini membutuhkan objek dan membutuhkan lawan bicara. Ya. Seperti oh kita muzakarah, coba kita, anda baca ya Bani Israil guru yang mati Allah, antum nanti baca ayat berikutnya, antum itu muzakarah. Ada juga tadi udah zakaru zakiru muzakarah, terus ada juga tazakaru ya tazakaru. Dijawab kemudian. Acil langsung dijawab kemudian. Tazakaru ya tazakaru artinya mengingat. Itu kenapa seperti itu terus kan? Biasanya enggak gitu ya. Ada yang salah apa tuh? Tadzakkaru yatadzakkaru artinya mengingat. Ya, tadzakkur. Kemudian ada juga tadzakkaru yatadzakkaru. Ilmunya di sini bukan di situ. Lihat sini, lihat sini. Tazaka, ada tazakaro tadi udah ingat, ada tazakaro ya tazakaru, saling mengingatkan. Ada juga istazkaro ya istazkiru, minta diingatkan. Banyak. Ya. Tapi berarti kita kembali dari tadi banyak kan itu, kemudian kembali ke zakaro ya zkuru zikron. Zakaro ya zkuru tadi arti pertama bisa bermakna menyebut, bisa bermakna mengingat. Nah, kalau menyebut itu biasanya lafal, ya kan? Kalau mengingat itu lebih ke qalbu, pikiran. Jadi makna zakara yadhkuru bisa menyebut secara lisan, bisa juga bermakna mengingat secara pikiran walaupun tidak menyebutnya. Kita lihat ya Bani Israel, udhkuru, nah ingatlah atau sebutlah. Kalau antum terjemahkan di sini apa di sini? Ingatlah. Kalau terjemahkan ingatlah saja, berarti hanya sekedar ingat meskipun tidak menyebut. Ya. Tapi kalau kita bilang udhkuru di sini artinya sebutlah, berarti pasti ingat. Paham ya? Ya. Orang yang mengingat belum tentu menyebut. Dan orang yang menyebut pasti mengingat. Nah, kalau ada orang kesurupan sebut sebut sebut, ya kan? Otomatis menyuruh juga mengingat sebelumnya. Coba kita terjemahkan udzkur ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Yaitu sebutlah nikmat-nikmatku. Yaitu ingat sih ingat, tapi sebutkan. Maksudnya sebutkan di sini, ayo kalian syukuri. Kalian perbincangkan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya kan? Tapi itu lafal udzkuru. Jadi az-zikr, zikr itu isim mustarak. Isim mustarak berarti dia satu isim yang memiliki berganda atau memiliki berbilang makna. Bisa bermakna dia zikir dengan qalbu, bisa bermakna zikir dengan lisan. Sebagian orang meremehkan zikir qalbu. Dan sebagian orang melakukan zikir lisan tanpa qalbu. Yang terbaik memang zikir lisan dengan adanya qalbu. Tentu. Dan qadhiyah tentang zikir lisan dengan adanya qalbu ini penting sekali bagi kita kaum muslimin, terutama zaman sekarang. Sekarang mawarid dan mawani, awarid itu sesuatu yang membuat kita belok-belok, dan mawani itu sesuatu yang menghalangi kita dari kebaikan. Itu terlalu banyak dan tidak terprediksikan oleh orang-orang zaman dahulu. Kadang kita sudah zikir secara kolbu, tetapi tetap aja ada godaan yang banyak, sehingga memerlukan zikir lisan untuk menguatkan. Ya. Makanya dari itu, sebagian ulama Syafi'iyah menganjurkan untuk melafalkan niat sholat. Alasan sebagian ulama Syafi'iyah mengapa mereka menganjurkan melafalkan niat sholat, alasannya adalah bahwasanya zikir dengan lisan itu menguatkan zikir dengan janan. Dengan ini. Jadi biasanya kan kita kalau niatnya saya tahu mau niat mau sholat apa gitu kan. Kemudian saya tunaikan dengan lisan supaya benar-benar amalan ini kuat niatnya. Itu alasannya. Ya. Dan itu ijtihad mereka. Namun kita tidak ikut insya Allah. Cukup aja di hatinya. Nah, zikir dengan qalb itu lawannya nisyan. Nah, adapun zikir dengan lisan lawannya adalah insot, diam. Baik. Sekarang masalah kita mengambil faedah juga dari kata zikir. Kaum muslimin sekarang, masya Allah, ketika di masjid, setelah sholat, terutama di sebagian musola atau masjid yang memegang tradisi, ya. Setelah sholat itu, masya Allah, tasbih, takbir, tahmid, kemudian doa bareng, zikir. Dan rata-rata zikir antar masjid dan musola itu seragam. Sebagian itu zikir yang tidak ada asarnya. Dan kita bisa melihat keberkahan zikir itu bukan dari kebiasaannya mereka mengucapkannya, tapi dari bagaimana mereka mengucapkannya. Dan terlihat aura, maksudnya terasa auranya orang yang memang dia berzikir benar-benar dan tidak. Jangan ngantuk. Pergi. Nah, zikir zikir lisan dengan qalb, bahkan kadang zikir tanpa lisan sekalipun, tanpa bicara, tanpa suara, tapi qalbunya hidup, itu lebih vital dan lebih baik dibandingkan seorang zikir dengan lisan bahkan sampai nangis tapi hati enggak ada. Ini fak pura-pura. Ya. Termasuk zikir kajian. Ya kan? Termasuk zikir kajian. Oleh karena itu, kalau misalnya seorang pemateri, dia mungkin membahas sesuatu yang sederhana. Hanya tentang tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah lah. Tetapi ketika dia bicara, ininya hidup. Itu akan lebih terasa dibandingkan dia berbicara luar biasa, namun pikirannya kemana-mana. Mungkin gak gitu. Kalau misalnya sebagian dari antum mungkin gak kebayang, mana mungkin saya ngomongin agama, tapi pikiran saya kemana. Itu sebagian orang bisa seperti itu. Bisa. Saya misalnya bicara tentang ayat ini, tapi ternyata pikiran saya itu ada di bank misalnya. Mungkin bisa. Anda pribadi bisa. Dengan sendiri anak ngomong kayak gini, tapi pikiran itu kemana? Otomatis. Gak tahu kenapa. Dan terkadang itu, ada juga godaan. Baik di sini ya, terutama di sini, ujian besar di sini. Diserang rasa kantuk sebenarnya. Ketika bicara, ya, mungkin antum gak melihat anak ngantuk. Tapi terasa mata ini sedang berjuang gitu. Dan pikiran sedang konsentrasi untuk memperjuangkan mata supaya terus terbuka. Tapi lidah itu bergerak terus. Jadi multifungsi gitu ya kalbunya, dua-dua ini ya, mata dan lidah. Itu bisa. Terutama kalau kajian malam. Mungkin teman-teman yang di program bisa itu, Anda gak tahu apakah antum kadang merasa Anda itu seperti mau menutup mata atau enggak. Itu kadang Anda berjuang gitu. Berjuang. Berjuang pengen terus melek. Tapi lidah itu gak berhenti. Alhamdulillah itu kan bagus kayak gitu kan. Iya. Iya, daripada lidah berhenti mata melotot terus. Nah. Itu alhamdulillah. Baik, zikir tadi kalau dengan lisan. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, hidupkan hati-hati, hidupkan kulub kita, hati-hati kita ketika kita berzikir. Kadang gizi itu berupa zikir ya. Dan gizi tersebut tidak sekadar lisan, tapi qalb yang hidup. Usahakan setiap misalnya antum tahu sedang melakukan amalan kecil, namun ini lillahi ta'ala, usahakan antum benar-benar menghadirkan qalbu di situ. Dan kalau bisa setelah itu, kalau antum punya hajat, punya kebutuhan, langsung minta sama Allah setelah antum mengamalkan. Misalnya imatatul adza anit thariq misalnya, yaitu menyingkirkan adza itu Indonesia apa? Rintangan atau duri atau paku dari jalanan. Ya. Antum singkirkan. Usahakan sanubari antum itu hidup benar-benar berpijar. Ya. Terutama ketika antum menghadapi musibah atau antum menghadapi fitnah atau banyak ujian yang sedang melanda antum di momentum ketika itu, cari apapun amalan, terutama amalan yang bersifat muta'addi, bersifat transitif, membutuhkan objek, ya, bukan amalan biasa, supaya apa? Supaya lebih kuat. Kenapa kalau misal antum berzikir sendiri? Itu antum sendiri gitu. Tapi ketika antum melakukan suatu perbuatan yang membutuhkan objek, itu antum akan merasa saya sedang beramal. Nah, kemudian walaupun amal itu kecil, hadirkan hati. Nah, setelah itu minta sama Allah dan bertawassul dengan amal tersebut. Itu ketika antum benar-benar dilanda sesuatu. Dan pasti setiap antum pernah merasakan dilanda sesuatu. Nah itulah zikir. Oke, zikir itu amalan. Seluruh amalan ibadah itu bisa zikir ketika antum tanamkan kehidupan hati lillahi ta'ala dalam beramal itu. Karena zikir mengingat Allah ta'ala. Dalam beramal kita mengingat Allah ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, uzkuru ni'mati, ni'matku. Ni'mati, ni'matku terhadap siapa? Allati an'amtu 'alaikum, yang telah aku beri kenikmatan kepada kalian atas kalian. Berarti Bani Israel asalnya diberikan oleh Allah ta'ala kenikmatan. Namun mereka kufur sehingga kekufuran akan kenikmatan tersebut Allah legendakan dalam Al-Fatihah sebagai keterbalikan dari asal keterpujian mereka. Tadinya terpuji, kemudian menjadi termurkai. Maghdubi 'alaihim. Allati an'amtu 'alaikum, asalnya mereka diberi kenikmatan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Aslinya begitu. Tapi mereka kufur. Maka kemudian mereka pun masuk bukan ke golongan siratal ladzina an'amta 'alaihim, tapi al-maghdubi 'alaihim dan juga dhalim. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ini itu kenikmatan ketika di nenek moyang mereka. Satu pendapat seperti itu. Ya, jadi ada dua pendapat. Ini cukup satu pendapat aja. Kenikmatan nenek moyang mereka. Di antaranya apa? Wa idh farakna bikumul bahr, fa'anjaynakum min al fir'aun. Kami telah membelah buat kalian lautan dan kalian telah terselamatkan dari kejaran Firaun. Satu. Kemudian ada kenikmatan lainnya yang tidak didapat oleh umat selain Bani Israel, para nabi dalam keluarga mereka. Iya, terhormat itu kenikmatan besar. Kemudian tidak cukup adanya utusan, inzalul kutub, kitab-kitab Allah berikan dan turunkan kepada mereka. Kenikmatan semua itu. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam dan mereka sedang kehausan, cukup apa? Memukul dengan tongkat hajar. Fan hajarat. Maka keluarlah air. Kenikmatan. Diberikan mana wasalwa. Kenikmatan. Banyak kenikmatan. Belum kenikmatan. Kenikmatan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kitab, maka otomatis mereka itu mempunyai kenikmatan intuisi yang lebih dibandingkan dengan kaum lain. Yang lainnya terbelakang. Ya. Tapi semua kenikmatan tersebut menjadikan mereka ingkar dan sombong. Sehingga mereka melupakan kenikmatan dan mengingat kedigdayaan diri mereka sendiri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh mereka, ingatlah dan sebutlah kenikmatan dariku yang telah aku berikan kepada kalian. Ya, sebutlah, jangan sombong. Makanya di sini ni'mati diidhofahkan kepada ana, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diidhofahkan kepada kalian. Uzkur ni'matakum, enggak. Uzkur ni'mati Allah ta'ala. Kenikmatan dariku, yaitu dari Allah ta'ala. Ditambahkan kemudian dengan fi'il allati an'amtu, yang telah aku berikan kenikmatan itu, alaikum. An'amtu ala. Dengan adanya ala, berarti dari atas ke bawah. Alaikum. Itu menunjukkan bahwasanya Allah lebih tinggi daripada mereka. Dan Allah yang memberi, karena yang memberi itu yang di atas. Dan yang menerima itu yang di bawah. Maka alaikum. Dan kaum ini kembali kepada Bani Israel. Zikrun ni'mah itu adalah sunnah. Ya. Bahkan terkadang menjadi wajib ketika diri kita sudah melampaui batas dalam urusan kesombongan. Zikrun ni'mah yaitu menyebut kenikmatan atau mengingatnya. Oleh karena itu dalam ayat Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Enggak tahu kenapa sih dia begini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat dari Rabbmu, maka ceritakanlah, kisahkanlah pada orang. Kenikmatan-kenikmatan itu, namun di sini kenikmatan yang diceritakan itu harus ada syaratnya sebelum dilakukan. Yaitu jangan sampai membuat orang yang diceritakan padanya itu terjebak dan terpenjara dalam iri atau dengki. Jadi gak sembarangan juga ceritanya. Tetapi sekali lagi, asalnya menceritakan kenikmatan itu sunnah dan itu dilakukan masyhur oleh para salaf. Dan di antara sampelnya, para salaf ini dari sahabat tabi'in, ketika malamnya mereka qiyamul lail dan mereka mendapati qiyamul lail pada malam tersebut itu sangat-sangat dalam dan indah, maka paginya mereka akan menceritakan kepada saudara-saudaranya. Tadi malam saya telah melakukan itu. Ibarat kalau sekarang itu langsung pasang status di pagi hari ini. Tapi gak ada di antara salaf, wah dasar ria, berpotensi ria. Dan ya. Tapi karena hati mereka masih bersih. Ya. Mengisahkan kenikmatan itu mereka asalnya bukan untuk memicu orang lain supaya iri. Atau membesar-besarkan dirinya, enggak. Tapi karena memang zikrun ni'mah atau at-tahadduts bin ni'am itu merupakan salah satu bentuk syukur yang teragung. Ya. Merupakan salah satu bentuk syukur yang teragung. Nah, baik. Coba kenikmatan apa yang teman dapatkan hari ini? Ikut kajian. Sambil cengengesan gitu mukanya. Kayak senangnya senang gimana gitu. Ikut kajian. Kalau kemarin kenikmatan apa yang paling meresap di hati antum? Ah, dilamar orang. Apa? Lupa kan? Ya Bani Israel. Kuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Lupa. Kenikmatan apa kemarin yang paling meresap di hati antum? Gak ada. Kemarin antum tersiksa banget kayaknya. Hah? Hah? Lupa. Oh itu, yang teman-teman tidak mengamalkan ayat ini ya. Setelah ini amalkan ya. Akhirnya, apa kenikmatan hari ini yang bisa, yang paling meresap? Tadi lancar sini, alhamdulillah. Naik apa? Naik motor, alhamdulillah. Kalau hari kemarin kenikmatan apa yang paling berkesan dia? Pekerjaan lancar, alhamdulillah. Itu nikmat semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan bahwasanya aku telah faddaltukum mengutamakan kalian 'alal 'alamin, mengunggulkan kalian di atas 'alamin. Semesta alam semuanya kaum diunggulkan kalian ini. Kir faddaltu 'ala. Dengan adanya 'ala berarti mereka itu di atas mayoritas. Alamin di sini bisa dimaknai umat manusia yang hidup pada zaman mereka itu satu pendapat. Satu pendapat. Ada pendapat lain. Alamin yang dimaksud adalah apapun alam semesta yang hidup di zaman apapun. Karena alamin di sini umum. Ya. Tapi mungkin di sini para ulama lebih suka menafsirkan alamin maksudnya umat manusia yang hidup pada zaman mereka. Karena sekarang mereka tidak punya fadilah yang bisa dibanggakan secara syar'i ya. Kalau secara duniawi ada, bahkan banyak. Secara duniawi banyak. Bahkan kita mungkin tidak, kita banyak hal yang kita mengambil jasa mereka melalui Facebook. Nyantren ini enggak bisa. Nyantren ini Facebooker banget ya. Iya, awalnya itu dari Facebook. Mengumpulkan massa, mengumpulkan donasi, sampai alhamdulillah bisa di sini terus sebar poster kajian sebelum ada WhatsApp. Nah, semakin pas alhamdulillah setelah ada Facebook, alhamdulillah bagus, berjalan, pas ada WhatsApp, tambah fitnah. Ya, tapi alhamdulillah berjalan. 122 ini, kalau kita lihat, ulkur ni'mati allati an'amtu alaikum. Kenikmatan yang musyarakah antara kita semua itu sekarang, itu di kajian tentu saja, kenikmatan terbesar. Kenikmatan yang tidak semua orang mendapatkannya, dan tidak semua orang yang bisa mendapatkannya, mau mendapatkannya. Ya kan? Apakah tetangga-tetangga ini mau ikut kajian? Sebaliknya. Ya kan? Kenikmatan ini, dan layak disebutkan sebenarnya hal-hal ini, kenikmatan dari bab pelajaran mau'izah, bahwasanya sesuatu yang kita harapkan ya dari kebaikan itu tidak boleh dikubur sebenarnya, melainkan ditanam. Kalaupun antum kubur, antum tanam dan antum sirami dengan doa, itu jika itu adalah harapan kebaikan. Kalau harapannya keburukan, baru dibuang jauh-jauh. Ya. Tapi selama itu ada harapan kebaikan, meskipun di dalam harapan kebaikan itu mungkin ada keburukan sedikit, hilangkan keburukannya, tanam kebaikannya, siram ia dengan doa, maka demi Allah, Allah Ta'ala akan menjawab. Baik tumbuhnya lama atau tumbuhnya cepat, atau itu kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada waktunya. Ya. Ada beberapa hal atau cerita, ya, asbabun nuzul terhadap nyantren-nyantren ini. Dan itu semua tidak lepas dari, tentu tidak lepas dari pertolongan Allah. Tidak lepas dari ya kena huwa, ya kena sahin. Karena inti dari kajian itu ibadah. Dan untuk melawan ibadah itu kita perlu isti'anah. Tidak lepas dari ya kena huwa, ya kena sahin. Dan isti'anah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala membutuhkan doa. Doa merupakan salah satu bentuk tawakal. Rukun pertama tawakal doa, rukun kedua tawakal usaha. Kemudian doa dan usaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dan terjadilah ibadah tersebut. Namun ibadah yang konsisten sifatnya itu memerlukan tajdidun niyyah di setiap kali ibadah. Enggak mungkin seseorang itu dari awal ibadah terus konsisten, dia enggak pernah tergoda dengan ketidakikhlasan atau fitnah ini fitnah itu. Tidak ada orang antum dari kecil belajar sholat sampai sekarang tidak pernah terganggu hatinya, nggak pernah saya kebayang apapun dalam sholat kecuali ayat-ayat, nggak mungkin. Pasti ada pernah kebayang tentang jualan peci, apa tentang atau dikecebur gua anak hilang atau kesurupan atau banyak pikiran. Bahkan justru pikiran di dalam sholat itu lebih beragam dan variatif dibandingkan pikiran ketika setelah sholat. Sahih. Ini muttafaq alaih. Riwayat Bukhari dan Muslimun, ya kan? ada orang apa? Ada tabi' dari beberapa asatidahnya. Seorang penerjemah itu harus, kalau memang dia belum berbekal ilmu syar'i yang kuat, itu enggak boleh menerjemahkan. Kalaupun dia mau berusaha, dia harus dibawa bimbingan asuhan asatidah. Contoh gimana? Rawahu Muslim. Artinya apa? Telah meriwayatkannya seorang Muslim. Ya. Kemudian dalam buku tafsir Tabari, qala mujahidun hakadha, telah berkata seorang ahli jihad. Mujahid tabi'in. Ini dia harfiah banget ini. Sangat harfiah. Ada juga kata Abdurrahman tabi'in. Abdurrahman qala Abdurrahman dengan kalimat mutiara dia. Qala Abdurrahman telah berkata seorang pelawak. Lah. Abdurrahman arti guyu, tukang guyu gitu loh. Pelawak telah berkata seorang pelawak. Ini kacau sekali. Dan ini happening di buku-buku mustalah hadis versi jadul. Ada terjadi ya. Telah berkata seorang pelawak. Gini. Ya Allah ini polos banget. Ya. Tapi semoga Allah rahmat itu usaha. Zaman dulu ya maklumi lah. Zaman dulu. Ya, kita ngeliat fashion bapak kita di foto aja dulu. Kok culun banget bapak saya gitu kan. Iya. Ya, wajar zaman dulu, ya. Tadi kembali ke harapan tadi ya. Ya karena berdoa ya karena sta'in. Ana pernah dulu ketika di semester 4 kira-kira itu tahun 2011 saya rasa. 2011 an akhir-akhir. Itu waktu itu enggak ada nyantren. Nyantren itu tercetus 2013 pertengahan. Sekitar itu. Sebenarnya kita itu baru 2 tahun, 2 setengah tahun lah. 2011 akhir-akhir itu ketika kita masih jadi mahasiswa dulu di PIA itu di syariah. Alhamdulillah Allah memberikan, kalau anak pribadi memang ketika masih mahasiswa itu kerja ya. Jadi enggak sempat organisasi apaan, LDK, enggak ada, enggak main-main kayak gitu. Langsung kerja cari duit. Nah, pulang dari apa selesai kuliah jam 12 itu anak kerja. Kayak itu. Kadang kerja di Rawamangun dekat UNJ itu. Kadang kerja di Margonda Depok. Kadang kerja di Mampang Perapatan. Jadi beberapa tempat ya tergantung jadwal, tergantung hari juga. Nah, pernah ketika itu ana kerja di Rawamangun. Di Rawamangun itu dekat dengan kampus UNJ. Kadang kalau dari Lipia itu kan selesai zuhur, sholat jemaah di sana, kemudian kadang waktu itu naik sepeda dari rumah Kalibata kemudian ke Lipia naik sepeda pulang, nggak pulang tapi langsung ke UNJ, tapi lewat jalan pulang sebenarnya UNJ Pasar Minggu gitu kan, terus lewat Polpo ya, terus lewat Cawang Jatinegara, kemudian lewat Jalan Antikus, kemudian Allah alam pokoknya gitulah. Antum kalau mau anak tunjukin, anak tahu jalannya apa lah jalannya. Angkot 02, anak tahu sering lewat angkot 02 sampai kantor. Itu siang-siang itu. Habis zuhur, habis makan, langsung cabut ke sana. Buat ngajar satu sesi doang. Buat anak kecil. Di situ nyari duit, namanya juga orang nyari duit kan? Bukan nyari keringet juga sih. Pulang malam, ba'da maghrib. Sampai rumah udah berpeluh berat. Tapi kenikmatannya apa? Kenikmatannya nah, jalan ke sana itu kira-kira menghabiskan waktu 2 jam lah naik sepeda itu. Itu dengerin kajian. Pulang kenikmatannya apa? Dengerin kajian. Mana enggak peduli orang mau ada mobil, mana enggak peduli ya, mau ada toko, mau ada apa. Dengerin kajian aja, indah udah. Bukan indah peserta akhwat, indah. Beautiful. Keadaannya indah. Sehingga ketika pulang udah sampai oh udah sampai ah jadi alhamdulillah jadi enak. Begitu juga omongan waktu kerja di juga di Margonda itu kalau lebih ya siang-siang ke Margonda di seberang Es Pocong itu naik sepeda itu nggak kerasa ya, pertama kali yang coba itu makanya ada satu kajian yang mengubah biarlah mengubah hidup anda. Kita bukan kita. Kajian Syekh Musa'ad Anwar di Mesir. Anda download dari islamway.com. Download dengerin Risalatun ila al-mudarris atau al-muallim. Anda dengerin. Itu 45 menit itu durasi. Dengerin dari Libya. Sampai sana lewat jalan Tanjung Barat, Lenteng Agung, UP gitu. Sana terus. Dengerin itu tiba-tiba loh, udah nyampe, alhamdulillah. Tapi ketika di perjalanan itu, anda mendengarkan faedah itu, wah, hati itu mendung sendiri, padahal lagi panas banget itu. Mendung sendiri. Kenapa? Risalah ilal mudarris ini, isinya itu benar-benar happening banget ke saya. Alhamdulillah. Nah, itu mulai kebiasaan dari situ. Mau ngajar di mana kek, mau naik apa kek, dengerin kajian. Atau dengerin Al-Quran. Gak keras. Nah kembali ke UNJ tadi atau Rawamangun. Ketika itu anda enggak naik sepeda, naik busway. Yang sama-sama repotnya, sama-sama capek. Waktu itu anda di shelter UNJ itu. Anda melihat kampus UNJ. Oh ini kampus UNJ. Oke ini ya. Lihat anak-anaknya kan berseliweran itu bergentayangan di sana mereka. Oke ini kampus ini. Waktu itu anak lagi dengar kajian syarah warqat karya Syekh Ahmad bin Umar Al-Hazmi. Anak lupa jilid berapa, maksudnya anak lupa kajian itu berapa. Tapi yang lagi dengar. Bismillah, mudah-mudahan suatu saat kelak anak bisa ngajar di situ. 2011. Atau mungkin 2012 awal gitu. Bismillah. Udah. Ya ada gitu harapan gitu. Tapi anak pikir, siapa gua gitu kan. Karena waktu itu Ustadz Abu Usamah masih ngajar di masih kajian di situ. Siapa saya gitu kan? Kok berani-berani saya berharap kayak gitu. Tapi kemudian anak kenal kemudian dengan tahun 2014 tiba-tiba beberapa anak UNJ itu ngerubutin di sini waktu-waktu kajian di kelas ini. Tiba-tiba anak-anak UNJ datang pakai konvoi gitu. Teman-teman yang sekarang nggak tahu mereka kemana sekarang, mungkin lagi sibuk. Mulai dari situ mereka di kampus sudah nggak ajar lagi kajian gini-gini, kita pengen gini-gini, lama-lama curhat. Akhirnya ayo bikin kajian sekalian kitab, kemudian kitabnya bagiin rutin. Ayo bikin. Mereka ragu, bisa nggak nih? Insya Allah bisa, yakin deh. Yakin. Terjadi nggak? Terjadi. Kajian kita poin-poin. Itu ketiga. Ada salah satu teman yang ya, mahasiswa ini. Dia cerita. Mas gimana mas ya? Ini kira-kira kita bakal berjalan gak ya? Ya Allah antum ini. Tugas antum sekarang itu bukan nanti bakal berjalan apa enggak. Konsisten pak. Tugas antum sekarang niatnya dulu. Bismillah. Yakin bisa. Sampai sekarang nyantre masih ada di WJ. Masih ada. Masih ada. Alhamdulillah. Tapi bukan aneh ngajar. Tapi alhamdulillah itu bibit dari situ terus sampai sekarang konsisten walaupun orang lain yang mengisi namun insya Allah lebih berkat. Itu berawal dari harapan selentingan ketika melihat anak-anak kunci. Oke, ini anak-anak kunci. Mudah-mudahan insya Allah kapan-kapan bismillah saya bakal ngajar di sana. Ya. Ada satu cerita lagi ini tentang nikmat kenikmatan. Sampai sekarang kenikmatan itu masih berlangsung di wajah tadi. Kemudian kenikmatan juga yang ada perlu di sini anda sampaikan. Sekali lagi kalau misalnya antum ada harapan yang baik, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menelaah qalbu antum dan tahu antum shodiq atau kadzib. Kalau misalnya antum shodiq, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjawab. Mungkin enggak persis dengan yang antum harapkan, tapi pasti yang lebih baik daripada yang antum harapkan. Contoh dulu ketika anda 2011, semester 1 di syariah, Filipina. Ya, anda kan kerja di Margonda dulu kan? Salah satu kantor anak. Kalau misalnya pulang naik kereta itu, anak melihat mahasiswa UI. Mahasiswa UI. Bukan pakai jaket ini, tapi anak tahu mereka ini mahasiswa. Banyak kan berhamburan di sana kan. Tapi anak mau kenalan sama mereka cuma sungkan. Anak mengira UI gitu loh. Walaupun isi hutan doang, tapi kan pasti orang-orangnya, orang-orang terpilih gitu kan. Hutan doang maksudnya mayoritasnya hutan ya. Tapi orang-orang terpilih dan mungkin orang-orang tajir. Ana siapa? Who am I? Ketika ana duduk di stasiun itu, ana perhatikan mereka, pengen banget kenal sama mereka. Tapi malu saya. Waktu kereta itu naik kereta ekonomi. Ya mereka juga naik ekonomi. Cuman gaya mereka beda gitu. Mungkin karena mindsetnya ya, mindset ana ketika itu ya. Sebenarnya enggak gitu-gitu juga kayak mas gitu. Tapi mindsetnya udah kayak gitu gitu. Udah mindset yang enggak bener. Bosi mereka tuh wah. Kita enggak selevel sama mereka. Saya mah bawahan enggak enak kok ditanya nanti bahasa istimewa bahasa gaul atau bahasa tinggi sih enggak bisa. Saya bisa bahasa kita. Ya. Itu anak berharap ya Allah. Ya Allah mudah-mudahan saya nanti dapat teman anak UI lah. Satu aja nggak apa-apa ya Allah. Saya mau kenalan malu. Gitu. Berlarut begini. Belum lama ada perlombaan Festival Timur Tengah di UI. Itu the first Festival Timur Tengah di Sastra Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya FIB. Kemudian diajak sama teman-teman. Ditelepon. Antum mau nggak ikutan? Apaan lomba apaan nih? Lomba presentasi. Hah? Ada apa? Ada apa? Lomba-lomba apa? Presentasi. Presentasi. Presentasi versi apa nih? Kalau di Lipia itu, enggak ada yang namanya presentasi. Pakai slide, enggak ada kayak gitu. Itu ketika 2011, mahasiswa punya laptop aja, itu udah dikerubutin kita saking desonya kita itu. Beneran, anak tuh dulu punya laptop Axio, bukan laptop tapi netbook kecil, mini gitu kan. Axio, itu udah seperti apa gitu kan. Dikerubutin, ada video download dari YouTube gitu. Wah, dikerubutin pengen nonton, deso semua itu ketika itu ya. Those times ya. Nah, itu presentasi pakai slide PowerPoint. PowerPoint apa? Wah, nggak tahu nih gimana caranya. Tapi ini kayaknya jawaban dari Allah ini. Supaya anak punya teman di UI ini. Wah, anak ikut. Anak nggak tahu presentasi kayak gimana. Maksudnya apa? Slide itu bikinnya gimana? Dah, anak ikut. Nanti ajarin anak presentasi. Ya. Ajarin anak maksudnya ini slide. Soal anak ngomong nanti, insya Allah anak bisa, insya Allah. Temanya pilih, kemudian bikin slide. Slide-nya itu sederhana banget. Mungkin terburuk lah kalau secara desainnya, paling buruk. Dulu lawannya itu, anak UI, UPI, Makassar, anak UGM, anak ITB, anak... Pokoknya kan ini majmuk dari berbagai undangan kampus-kampus. Udah anak dulu kan, pede aja. Tentang bahasa Arab, tentang bagaimana signifikasi bahasa Arab dan merevitalisasi bahasa Arab untuk pendidikan Indonesia. Bagaimana bahasa Indonesia? Oke. Anak giliran keberapa lupa? Oh, ada teman-teman ini. Masih soalnya kan anak sebenarnya anak tuh niatnya cuma pengen dapat teman anakku itu doang ya. Melihat teman-teman dari kampus-kampus lain pakai slide. Wah, bisa banget mereka ya. Nanti saya pencet apa gitu nanti. Oh iya, apa diminta kan filenya biar dia yang pencet aja. Kita cuma pilih dulu next gitu. Nah, bismillah bisa. Melihat mereka teman-teman ini dari kampus lain, walaupun ana jahil dalam soal ini, kayaknya ana alam lebih mengerti. Pede aja, bismillah. Iya ana. Wah, poi pede banget lah, alhamdulillah. Dengan bantuan Allah, jadi itu. Ya, selesai. Selesai itu, udah anak gak mau lagi yang main presentasi. Pasti anak kalah. Anak gak mau ngeliat. Maksudnya gak mau ngeliat. Anak selesai presentasi, lomba, langsung cabut. Cari teman. Ya. Pas pengumuman, ternyata juara tiganya anak. Juara tiganya anak dari sekian puluh perwakilan mahasiswa dari entah dari antah berantah dari kampus-kampus manapun. Itu the first time presentasi pakai, dan itu the first time anak bikin PowerPoint kayak gitu. Alhamdulillah. Gimana kelas senior ini? Langsung jadi dosen begitu. Tapi setelah itu berkahnya apa? Anak dapat teman banyak. Satu jurusan itu mengenal anak semua. Alhamdulillah. Dari ikhwan, terutama akhwat. Mengenal anak. Alhamdulillah. Sampai diminta. Sampai dosen-dosen yang kenal. Itu ketika itu. Sekarang udah pada gak tahu. Anak-anak udah beda-beda aliran, beda-beda generasi. Dosen juga kenal. Sampai kemudian diminta untuk mengajar di kelas mereka bahasa Arab. Itu mulai dari apa? Dari cuma ngeliat, ah saya minder nih mau kenalan, tapi tak sampai akhirnya ratusan orang kenal. Cuma dari harapan kecil itu. Nikmat bukan? Nikmat. Nikmat yang berawal dari harapan. Sekarang antum harapan antum apa? Harapan anak mau belajar tafsir, tapi anak gak bisa apa-apa sekarang. Itu sekarang. Tapi nanti lihat. Antum sekarang udah berapa hafal ayat? Udah berapa hafal hadis? Misalnya anak udah hafal alhamdulillah juz amma sudah hafal. Apakah antum ketika masih SMA dulu, misalnya dari SMA mungkin umum sekali, kepikiran bisa hafal 30 juz? Gak kepikiran, gak mungkin lah. Tapi ternyata sekarang hafal 30 juz 29. Oh, masya Allah. Kenikmatan bukan kenikmatan. Perlu gak antum sebutkan? Perlu antum sebutkan. Jangan. Ya, anak menjaga diri dari dia. Oke, itu sahih. Tapi ada momentum-momentum tertentu. Antum bisa menyebutkannya di depan orang supaya orang lain itu terinspirasi. Anak dulu ketika waktu nyantren itu masih di LP3I. Nah, pernah bilang ke seorang salah satu ikhwan murid atau akhwat, sebenarnya itu saya pengen suatu ketika kajian nyantren ini enggak di kelas, apa enggak di seperti ini formatnya. Pengennya untuk umum, terbuka, kita gratis, kemudian rutin pekanan ngaji, kan berharap kayak gitu. Tapi nggak tahu ya kapan. Dulu waktu itu, demi Allah ya, anak waktu itu mikirnya, gue pengen gitu kayak seperti Ustaz Abdul Hakim Abdad. Beliau punya kajian rutin. Karena waktu itu yang memikirnya namanya kajian rutin di Jakarta ya beliau doang gitu kan. Yang mana ngerti gitu. Pengen kayak gitu. Di masjid. Apalagi anak-anak muda datang mungkin gak ya anak-anak muda kayak gitu ya. Itu mikir kayak gitu. Nah itu harapan tersebut tumbuh kemudian minta doa sama orang tua. Sampai ada kronologi yang ternyata matching dengan apa yang anak harapkan. Di sini. Di sini tulis. Ketika itu, suatu ketika anak dapat telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Abdul Halim, Abdulullah yang telepon. Assalamualaikum, antum yang Hasan ya, gini. Iya, tahu dari mana Pak nomor anak? Dari Wawan, teman antum. Wawan. Kenal Pak ya, Wawan ya Pak ya. Wawan. Rekomendasi ini anak. Mentazki ya. Gitu. Karena mau khutbah Jumat. Ketika itu, khutbah Jumat sebenarnya diisi sama Ustaz Abdul Hakim. Tapi beliau sakit, udur, kemudian Pak Abdul Halim berinisiatif ganti sama anak. Anak belum pernah kesini sebelumnya. Belum tahu. Datang sini. Khutbah, lancar, alhamdulillah. Kemudian ke rumah beliau, beliau curhat. Anak sebenarnya udah lama di sini, udah kajian kitab. Ustaz Abdul Hakim kemudian terhenti. Sekarang gak ada lagi kajian, bahasa Arab gak ada. Mudah-mudahan ya, bisa ngisi di sini. Ya Allah, terharu dengan apa ini jawaban dari Allah ini. Nah terus, di siang tersebut, anda dapat kabar. Waktu itu sudah di Kelapa Dua. Ternyata kita tidak diizinkan bahwa mau diusir mungkin masalah kajian di sana. Wah. So, setelah itu, besok Sabtu setelah kajian di sana. Kan waktu itu kajian di sana pagi-pagi. Sabtunya, zuhurnya naik ke sini. Minta izin sama pergi. Pak Abdul Halim, saya baru diusir. Kamu udah di sini aja. Gue langsung disambut. Alhamdulillah. Waktu itu langsung kajian mustalah hadis di luar. Ya kan? Kemudian setelah Ramadan, waktu itu bikin nyantren Ramadan di sini. Kemudian bikin tafsir Al-Isar. Tafsir Al-Isar ini, kajian anak yang paling anak dambakan dan harapkan sejak lama. Kenapa? Ceritanya ada. Ketika anak masih mahasiswa itu, anak tahu tiap pagi anak, alhamdulillah jam 6 kurang itu, harus jam 6 kurang, kalau enggak jam situ terlambat, bisa enggak masuk kelas nanti. Jam 6 kurang, waktu itu enggak pakai sepeda waktu itu, pakainya bis, pakai bis, naik 2 kali, naik 57, naik 70, atau 20. Itu kan penuh itu. Anak pagi itu, atau bermula dari YouTube. YouTube, nyari syarah kitab tafsir, search. Oh ternyata ada kajian kitab tafsir Baidowi. Syekh Abdurrahman Asy-Syihri. Anda enggak tahu siapa beliau. Dan ternyata ada yang mengkaji kitab tafsir Baidowi. Anda dengerin dari awal. Download ya berformat MP4. Kemudian Anda mainin di HP pakai MX Player. Kemudian pakai background play sehingga dimatikan itu pun bisa terdengar tetap. Dengar itu terus. Itu hampir tiap pagi itu. Sampai anak berharap, ya Allah, bismillah, di jalanan tuh, anak nunggu bis, itu, ya Allah, kapan ya, ya Allah mudah-mudahan saya bisa punya kajian tafsir dengan metode seperti ini, Nah, itu harapan, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tunaikan harapan itu, sampai sekarang. Ini pertemuan keberapa ini? 60 sekian. Anda gak yang membayangkan, sampai 60, dengan termasuk Al-Fatah ya, atau kalau di sini doang mungkin 40 atau 50. Terasa enggak? Enggak terasa berarti enggak ada faedah dong. Hah? Udah sampai 50-an pertemuan. Faedul Faed sekarang pertemuan ke nanti pertemuan ke 44-an. Bayangkan. Dimulai dari pertemuan pertama masih ingat antum Bujibun. Wah, wow, masyaallah. Anda udah kayak Syekhul Islam di situ. Hah? Akhwat banyak, wah. Sampai Taufik, mana Taufik? Sampai Taufik hampir nangis. Mas Anang gak nyangka mas, antum bisa segininya datengin orang, anak juga gak nyangka. Tapi sekarang alhamdulillah tergolong konsisten banyak, karena jarang ada pengajian bisa menghadirkan sekonsisten ini terus. Alhamdulillah, ini berarti Allah Ta'ala yang memberikan kenikmatan ini semua. Silih berganti, orang-orang beda-beda orang bisa sampai 60 seri. Alhamdulillah. Itu berawal dari apa itu? Harapan di jalanan, pasan lama naik bis, kemudian apa namanya, diri pakai ransel berat, kan kita kan antum kayak bawa sekarang antum bawa gini kok di Libya tuh ya, kitab kan di sana kajian kitab full 5 sesi, nggak ada kajian tematik sih. Syekh besar dari tanah mana datang kajian tematik, kemudian ada tromolnya, ada, nggak ada kayak gitu di sana, pakai kitab. Kadang satu hari itu 5 materi beda bidang, harus bawa 5 kitab, dan kitabnya satu gini segini gitu, bawanya tuh berat, kadang kayak gitu kan, berat bawanya. Tapi di situ mengharap, ya Allah, mudah-mudahan saya lah sambil dengerin, Allah mendengar. Itu waktu itu anak nggak bilang, Allah mendengar. Tapi ada pemicunya juga diantaranya, membantu orang tua diantaranya, membantu dagang, berusaha berbakti. Kemudian di antara pemicunya adalah minum air zam-zam. Nah, kenikmatan itu, alhamdulillah Islam, kita punya keyakinan air zam-zam dengan izin Allah keberkahan ada padanya. Doa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selama itu kebaikan. Imam As-Suyuti wafat 911. Beliau mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i, ahli dalam bidang Quran, ahli dalam bidang hadis, usul fiqih. Ya. Dan semua kategori ahli. Beliau ketika itu masih biasa. Masih biasa ilmu. Kemudian beliau melihat di antara karyanya yang paling beliau kagumi ada seorang syekh namanya Al-Bulqini. Al-Bulqini ini juga bermadzhab Syafi'i di zamannya dulu sebelum beliau. Itu beliau kagum sekali dengan Al-Bulqini. Kagum sekali dengan gurunya. Bukan gurunya tapi gurunya. Nah, beliau suatu ketika berniat, saya mau minum air zam-zam dan saya niatkan, ya Allah, jadikan saya lebih hebat daripada Al-Bulqini. Kemudian beliau berdoa, minum. Apa kemudian terjadi? Satu persatu karya beliau, tidak ada satu ilmu dalam ilmu syariat, satu bidang dalam ilmu syariat, kecuali Imam As-Suyuti punya karya legendaris di dalamnya. Bidang Al-Quran apa? Ada Ulumul Quran, kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran. Bidang tafsir, beliau punya Ad-Dur Al-Mansur dan tafsir Jalalain, meneruskan Jalaluddin Al-Mahalli. Di bidang hadis, beliau punya syarah Nasa'i, punya syarah Ibn Majah, syarah Abi Dawud, kemudian bahkan syarah Bukhari, syarah Muslim, maupun simpel syarahnya. Beliau juga punya kitab-kitab Tadribur Rawi, syarahnya Taqrib An-Nawawi, kitab yang sampai sekarang itu legendaris. Di bidang usul fiqih, beliau punya kitab syarah Al-Kaukab As-Satir. Itu 2 jilid tebal, antum baca gak bakal paham itu, karena itu tingkat tinggi. Tapi kata beliau apa? Ini saya ini paling bodoh soal usul fiqih dari semua bidang syariat, saya itu paling gak bisa usul fikih. Tapi 2 jilid tebal, anak baca bingung anak. Syarah Al-Kaukab As-Satir, kitab Kaukab As-Satir, syarah Jama' Al-Jawami'nya Ibn Subki. Beliau juga punya kitab di bidang, apalagi tadi hadis, di bidang fikih juga punya, dan di bidang lughah juga punya. Beliau mengarang Alfiyah dalam mustalah hadis, Alfiyah As-Suyuti namanya. Itu punya. Itu lebih hebat daripada Al-Bulqini. Nah, ketika itu ana masih ingat tempat ana berdoa gitu. Yaitu di tempat tidurnya adik ana yang laki-laki yang sekarang alhamdulillah di Madinah. Gitu. Kok beda sih dia? Kan makamnya di bawah ana. Alhamdulillah. Nah, di situ ana doa menghadap ke kiblat. Bismillah, ana beli air zam-zam, ana niatkan bismillah. Ya Allah, saya minta kepada engkau menyebut asma-Nya. Saya minta kepada engkau, ya Allah, jadikanlah saya orang yang bisa mengajar dalam bidang akidah, tafsir, hadis. Ana sebutin bidang satu-satu. Itu ketika ana enggak tahu semester 2 atau semester 3. Ana minta mau minum. Sekarang kalau antum lihat, bisa enggak? Bisa enggak? Terjadi enggak? Alhamdulillah. Bermanfaat enggak? Bermanfaat. Nikmat bukan? Sekarang misalnya antum lihat dari berbagai di nyantren weekend satu aja berapa bidang yang antum belajar sekarang hari ini, berapa bidang? Tafsir masuk gak nih? Tafsir masuk. Al-Quran masuk. Ulumul Quran masuk gak di sini? Masuk. Usul tafsir juga kadang di kita ini. Nahwu masuk gak? Masuk. Sorof kadang masuk gak? Masuk. Kemudian nanti bulughul maram. Antum belajar hadis ya? Belajar hadis. Belajar fikih ya? Ya fikih. Usul fikih ada gak dalamnya? Ada di dalamnya. Antum belajar fawaidul fawaid. Tauhid masuk gak? Masuk. Tazkiyatun nufus masuk gak? Apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang? Tapi kalau misalnya pikir teman-teman yang mundur karena keberatan, apa yang memberatkan? Apa yang memberatkan dari kenikmatan ini sebenarnya? Maksudnya mundur tanpa rukun ya? Apa yang memberatkan? Kenikmatan. Sebutkan kenikmatan ini. Di antara menyebutkan kenikmatan, antum dapat faedah, antum catat, antum share, antum berikan teman. Uzkuru ni'mati 'alaik. Ya. Kenikmatan ini anda sebutkan kenikmatan ini semua sebagai inspirasi buat antum semua. Bahwasanya kalau antum punya harapan yang baik, jangan dikubur. Kalaupun antum kubur, antum sirami ia dengan air doa. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menyuburkannya kelak insyaallah di waktu yang tepat. Nah, sekarang zaman sekarang kita memerlukan banyak dai. Dan enggak mesti dai tersebut harus ada gelar LC-nya di belakang. Enggak harus. Bahkan kadang kalau udah ada gelar LC di belakang udah mutaham bil wahabi ya kadang-kadang. Tertuduh wahab. Ya. Kadang malah sebenarnya enggak perlu LC-LC-an sebenarnya. Bagaimananya antum? Dan kadang dakwah itu enggak harus di kajian, enggak harus di tulisan. Kadang kita katakan teladan adalah nasihat yang terbaik. Ya. Dakwah. Kadang kalimat belum tentu yang terbaik, tetapi teladan itu selalu menjadi nasihat yang terbaik dibandingkan kalimat. Kalau misalnya antum belum bisa ngajar seperti ini, alhamdulillah antum bisa lakukan dari segi yang lain. Beri teladan, nyapa orang, sedekah, infak, senyum pada orang. Tapi jangan senyum sembarangan juga. Ada pernah saya di Book Fair, anak pernah di Book Fair, salah senyum kan. Pernah di Book Fair, Islamic Book Fair tahun 2012. Ketika itu anak beli kitab Fathul Bari, harganya 500 ribu doang. Nah, ketika itu ada suatu toko herbal kalau gak salah. Anak bercanda sama pengemudinya. Kok pengemudi apa? Apa pengemudi? Ah, penjualnya. Emang dia ngapain dia? Nah, anak bercanda sama dia. Bercanda, enggak kenal, cuman bercanda aja ya, ngobrol sama laki-laki, dia laki-laki. Ngobrol bercanda gitu. Kemudian lagi enak bercanda, kan noleh, noleh kan ngambil bercanda kan senyum, mana bercanda gitu. Bercanda senyum kan? Senyum. Ah, senyum aja noleh aja. Ya ternyata di situ ada akhwat lagi jual stand dia. Akhwat jilbaber, ya. Lagi jual stand dia memperhatikan gitu. Terus ada gini. Ya terus dia juga nantap gitu. Dia ikutan senyum memandang. Bukan dia. Salah. Abis itu anak kabur abis itu. Takut terjadi nanti. Dikira anak PHPN dia. Padahal enggak. Anak enggak masuk seperti itu. Jadi jangan senyum sembarangan. Baik, kita berlanjut ke tafsir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum Bani Israel telah Allah Subhanahu wa taala utamakan atas yang lainnya. Nah, sekarang masing-masing antum punya keutamaan. Masing-masing antum punya keutamaan. Tugas salah satu sunnahnya adalah antum menceritakan keutamaan antum tersebut, bukan untuk berbangga diri, bukan untuk membuat orang iri, tetapi untuk memberikan inspirasi. Coba. Tapi keutamaan, misalnya Pak Sultan, keutamaan di bidang apa? Di bidang politik dan lobby. Coba bilang ke teman-teman, saya dulu pernah melobi gini, politik itu sebenarnya gini, berikan maklumat. Sehingga teman-teman itu, dapat inspirasi dari sini. Kemudian misalnya Mas Agus antum, keutamaan antum adalah di bidang cepatnya menghafal. Antum punya metode. Itu kenikmatan metode. Gimana cara menghafal? Menghafal apakah dengan halaman per halaman atau setengah halaman atau menggali dulu temanya? Atau gimana metode antum? Kenikmatan yang antum merasakan selama menghafal, share ke orang. Itu wudhkuru ni'mati 'alaikum. Kalau bisa kenikmatan tersebut, jangan yang sifatnya itu ketika antum mewacanakan kepada orang sia-sia. Yang beri minimal satu poin inspirasi. Tertarik atau enggak tertarik orang itu. Yang penting antum menjalankan sunnah. Jadi jangan jangan dipendam itu kebaikan. Kenikmatan itu jangan dipendam. Ceritakan apa sih yang saya dapatkan tadi. Ceritakan. Dan jangan takut, ah nanti takut riya loh. Hilangkan itu. Antum tujukan ini untuk memberikan manfaat untuk saudara kita. Walaupun itu sekadar cari status. Apa ibrohnya? Tadi saya ngapain? Ya. Tadi misalnya saya melihat debu, kemudian tiba-tiba debu itu berterbangan menjadi topan, yaitu tawaf debu itu muter-muter. Kemudian saya berpikir, saya teringat kepada ayat Al-Quran. Semua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur. Itu apakah kejadian itu, bukankah itu kenikmatan? Kenikmatan. Antum ketika melihat keterjadian apapun di alam semesta, kemudian antum melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan itu kenikmatan. Antum share ke teman. Oh, tadi saya mendapatkan kenikmatan. Saya diberikan nikmat oleh Allah, tadabbur ayat kauniyah sekaligus ayat syar'iyah. Itu siapa tahu dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan inspirasi kepada teman yang membaca. Oh iya, ada ayat kauniyah, ada ayat syariah. Jika Hilman aja yang seperti ini mentadabburi, harusnya saya lebih. Siapa tahu yang kayak gitu. Nah. Baik, kemudian wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Wattaqu dan wawa'atuf. Lagi-lagi fi'il amr, ittaqu. Setelah tadi ada fi'il amr pertama, udhkuru. Ingatlah, kemudian takutlah kalian, yaitu jagalah diri kalian yauman dari suatu hari. Maf'ul bih. Dari suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'an. La tajzi di sini artinya tidak dapat menggantikan jaza, tidak dapat bisa membantu, bisa, tidak bisa membantu, menggantikan, tidak bisa memberi manfaat. Jadi jaza itu kan namanya gantian, pergantian, imbalan, manfaat. Nafsun jiwa, diri, ya. Dan nafs di sini dia nakirah bukan? Tanpa alif lam berarti nakirah. Nakirah asalnya mutlak. Tapi di sini nakirah fi siyaq an-nafi. Karena ada la tajzi. Maka dia nakirah fi siyaq an-nafi berarti dia umum. Ya kan? Paham enggak di sini? Masih ingat enggak hal-hal kayak gini? Jadi nafs di sini dia tanpa alif lam. Berarti dia bukan ma'rifah, melainkan nakirah. Ya enggak? Nakirah itu isim kan? Isim nakirah itu asalnya kaidahnya kalau isim itu nakirah normalnya adalah mutlak. Tetapi ketika isim nakirah ini berada dalam konteks nafi atau nahi, maka dia bersifat umum. Ya, bersifat umum. Baik. Berarti umum, tidak ada satupun jiwa yang bisa memberi manfaat kepada selainnya, jiwa lainnya, apapun itu. Ya. Tetapi dikatakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, para mufassirun berijma' bahwasanya keumuman nafsun an nafsin di sini adalah am yuradu bihil khas. Umum yang diinginkan darinya khusus, yaitu bukan keumuman seluruh jiwa tanpa kecuali, melainkan yaitu jiwa-jiwa kafir saja. Dan jiwa-jiwa yang kafir itu walaupun khusus dari keseluruhan jiwa yang ada, tetap aja jiwa-jiwa kafir itu adalah umum. Jiwa-jiwa kafir manapun, agamanya apapun selain muslim, maka berlaku hukum ini. La tajzi nafsun an nafsin syai'an. Bahwasanya satu sama lain mereka itu tidak akan bisa memberi manfaat. Benar enggak? Benar. Tapi nanti kalau misalnya kita sama-sama muslim, ketika bertemu satu sama lain saling senang, saling memberikan manfaat. Satu kosan, ya, satu kajian, satu perguruan, satu keimanan. Ya nanti ini teman saya, ya Allah, yang telah membimbing saya menuju jalan kebaikan. Maka Allah berikan ganjaran pahala berlipat pada kamu. Manfaat gak? Manfaat. Tapi kalau orang kafir, sebaliknya. Ya. Orang kafir itu nanti akan saling celak-mencelak. Satu sama lain. Saling melaknat-melaknat. Ini Allah, dia telah yang menjerumuskan saya kepada kesesatan. Berikan dia azab. Apa? Ini dia ya Allah. Dia yang memberikan, yang menjerumuskan saya kesesatan. beri dia azab yang lebih parah dari saya. Kayak gitu. La tajzi nafsun an nafsin syai'. Enggak saling memberikan jaza, enggak saling memberikan manfaat nanti. Itu orang-orang kafir. Wala yuqbalu minha adl. Tidak pula diterima minha minan nafs adlun. Dari jiwa itu tidak diterima adl. Itu apa adl di sini? Tebusan. Antum bawa harta, enggak bakal ada, enggak bakal bisa, kalaupun ada enggak bakal bisa. Karena kafir. Nah, ini konteksnya untuk yang kafir. Tidak diterima dari jiwa itu tebusan, enggak ada. Enggak bisa menebus dosa-dosa mereka. Enggak ada lagi tebusan. Tebusan itu hanya ada di dunia. Enggak ada fida, enggak ada adl. Enggak ada perbandingan, adl itu perbandingan persamaan itu enggak ada. Karena mereka kafir semua. Kemudian, wala tanfa'uha syafa'ah. Wala tanfa'uha syafa'ah. Dan tidak ada syafaat yang bermanfaat untuk jiwa itu. Ha, di sini kembali ke nafs. Nafs itu muannats. Ya. Tidak ada syafaat yang bermanfaat baginya. Karena kafir. Nabi SAW tidak akan, dengan izin Allah, tidak akan memberi syafaat kepada orang kafir. Bahkan ketika di hari akhir nanti, Abu Thalib tidak akan diberikan syafaat menuju surga. Karena kekafirannya. Ya. Tetapi keringanan itu pun itu adalah syafaat untuk Abu Thalib. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ayat 123 dan ayat sebelumnya yang dulu-dulu, ya sama wa taqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tapi kan yang sebelumnya wala yuqbalu minha syafa'ah wala yuqbalu minha 'adl. Ini yang disebut sebagai tafannun. Tafannun fil kalam. Tafannun fil kalam itu artinya adalah bersikap variatif atau melantunkan kalam dengan variatif tapi sebenarnya keinginannya sama. Ya. Karena kalau misalnya kita ulang dengan sifat yang pluk sama persis, itu akan memberikan sa'amah, kebosanan. Ya, kebosanan. Kayak misalnya, antum kalau misalnya beberapa ada ustadz yang misalnya mengkaji tematik ini, atau bukan mengkaji kita. Antum lihat videonya atau kajian. Di kajian ini beliau mencuplikkan satu kasus yang sama, permasalahan sama, persis dengan kajian yang entah yang mana. Sehingga nanti antum sebagai penonton akan bilang, dipakai lah gitu sampel ini. Karena antum sebagai penonton aja, coba antum diri sini, digituin. Terbakar hati kan. Nah, itu pengulangan seperti itu wajar, manusiawi. Dan ini Allah Subhanahu wa taala pun pasti memiliki kehendak dari pengulangan ini. Dan betapa seringnya adanya pengulangan dalam Al-Qur'an. Dan pengulangan tersebut bukan untuk membuat kebosanan, tetapi untuk tazkir, mengingatkan benar-benar. Nah, di antara bentuk pengulangan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan sedikit membalik-balikan, sedikit bentuk yang berbeda, kemasan yang berbeda. Ya. Itu untuk bersifat variatif dalam kalam. Nah, seperti ini. Ada variasi. Adapun sir dan rahasia lebih ana belum begitu tahu. Walahum yunsarun, dan mereka tidak diapain. Tidak ditolong. Apa bedanya wali dengan nasir yang waktu itu? Wali itu untuk sesuatu yang apa? Setiap saat. Kalau misalnya nusrah, untuk pembantuan dalam kesulitan. Ya. Kalau misalnya saya nggak merasa sulit, tapi antum kemudian ngasih anak duit, itu membantu bukan membantu. Itu berarti antum adalah seorang wali bagian. Membantu, walaupun tidak dalam kesulitan. Tapi kalau misalnya dalam kesulitan, antum membantu, berarti antum nasir yang membantu anak. Okay. Walahum yunsarun, berarti di sini ada empat hukuman untuk mereka. Hukuman pertama, ini hukuman ini belum masuk neraka loh ya. Yang pertama, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Satu sama lain tidak saling membantu. Kemudian yang kedua, la yuqbal minha adl. Mau nebus, gak bisa. Yang ketiga, la tanfa'u syafa'ah. Tidak ada syafaat yang bermanfaat baginya. La hum yunsarun. Mereka tidak ditolong. Nah, ketika sudah tidak ada yang membantu, ya, apa, tidak ada, tidak terpengaruh satu sama lain, sendiri-sendiri nafsi-nafsi, kemudian tidak bisa memberikan sogokan, kemudian tidak ada syafir, yaitu yang memberikan syafaat, dan tidak ada nasir yang menolong, maka apalagi ditunggu, udah masuk aja ke neraka. Alhamdulillah, menenang. Aisyah masuk syafaat, nanti akan kita bahas di poin-poin, insyaAllah ta'ala. Kita istirahat dulu sekitar 5 menit, jam 9.45 insyaAllah kita lanjutkan. Silahkan yang mau istirahat, istirahat. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau kita istirahat aja. Baik. Setelah nanti 9.45. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.